Ayahmu sedang berbicara serius di telepon. Kamu ingin sekali meminta izin untuk bermain game di luar. Tapi ayah belum selesai bicara. Apa yang sebaiknya kamu lakukan?